Sekali. cinta nan berbunga, teguh berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit mentari, dan malam pun melepas layar.

dapat ku lari, jauh ku pergi membawa diri. Sebenarnya langkah terkunci antara kasih dan juga budi. Thank you. berdiri di bibir ombak mengucap rinduan. Hanyalah tinggal kenangan cinta yang pasrah, tiada kesampaian. Ini kenyataan yang harus ku terima. Hanya kau apa setulus kasihku kalungkan dan selautan sayang kau singkirkan kebersadaan di dalam mimpiku syair indah yang masih ku baca. Tak guna mendustai sikat keyakinan.